Manisnya kau genggam di sela jari cincinmu setengah lesu, dan nafas yang tidak sengaja sama dengan irama ombak malam ini. Lalu oh, hampir hilang sadarku, tetapi oh, masih ada dayaku, sisanya cinta yang lama, yang kilap menyala ke arahmu. Terima sentuhanmu seyogianya, aku sudahi semua.